Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Para pemirsa TV Raja, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah malam ini kita kembali mengkaji, yaitu salah satu disiplin ilmu, yaitu tentang grammar atau ilmu nahu, bahasa Arab. Kita sudah sampai kepada pembahasan di halaman 30. Insya Allah malam ini kita lanjutkan halaman 31. Ada baiknya kita ulang kembali nukta al-akhirah, poin yang terakhir ini termasuk hal yang penting. Pembahasan adalah taqdimul maf'uli bihi alal fa'ili wa amilihi ma'an, yaitu apa? Mendahulukan objek penderita, maf'ul bih istilah ilmu nahunya, atas fa'il pelaku, dan amilihi dan amilnya, ma'an sekaligus. Nah, jadi terkadang maf'ul bi itu lebih dulu disebutkan daripada fa'il, dan itu hal yang biasa, bahkan bisa wajib, bisa jaiz, ya, sudah kita bahas. Nah, dan juga terkadang sampai dia mendulukan amilnya, yang seharusnya amil dulu baru ma'mulnya. Ma'mul di sini adalah fa'il dan maf'ul bih. Nah, ini salah satu ma'mul, yaitu maf'ul bih, mendulukan daripada amilnya, dan itu bisa terjadi di dalam susunan bahasa, ya. Ada yang sifatnya jaiz dan ada yang sifatnya wajib, ya. Jaiz karena tujuannya adalah, kalau tujuan hasar, maka dulukan ma'mulnya, dan pada dasarnya bisa dalam konteks lain yang sifatnya apa? Hasar, ya, membatasi. Kemarin kita bahas, yaitu salah satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah objek. Susunan aslinya adalah na'buduka wa nasta'inuka. Fi'il na'budu, di situ ada fa'ilnya, tapi fa'ilnya adalah mustatir, tersembunyi, yaitu takdirnya nahnu, kemudian objeknya ada ka. Na'buduka wa nasta'inuka. Nah, susunan seperti ini adalah susunan yang biasa, dan di situ tidak ada hasar, pembatasan, yaitu baik fa'il dibatasi atau objeknya. Ini susunan biasa. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat susunan adalah objek duluan baru fi'il dan amilnya, yaitu fi'il itu amil serta fa'ilnya, yaitu ka-nya dulukan. Ketika ka itu objek dulukan, maka otomatis harus menggunakan dhamir munfasil, tidak bisa dhamir muttasil. Muttasil itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bersambung, bergandeng dengan fi'ilnya kalau disebut objek, seperti na'buduka. Nah, ketika dulukan, ya, maka gunakan dhamir munfasil, yaitu iyyaka. Kenapa gunakan anta? Karena di sini objek hukumnya mansub. Maka dhamir munfasil yang menempati teman nasab adalah iyyaka. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaka, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Itu dhamir, ya, 14 dhamir. Nah, itu digunakan untuk posisi sebagai mansub. Nah, seperti objek. Nah, di sini iyyaka na'budu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala membikin susun seperti ini? Karena tujuan lil hasar. Apa maknanya? Hanya engkau yang kami sembah. Itu Allah minta. Engkau sini Allah. Hanya engkau yang kami sembah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Nah, itu pada konteks lain juga bisa, ya. La na'budu illa iyyaka. La na'budu illa iyyaka. Maknanya sama. Tidak ada yang kami sembah, hanya engkau. Kemudian pakai ma. Pakai apa? Pakai innama. Innama na'buduka. Innama na'buduka. Sesungguhnya kami menyembah hanya engkau. Itulah al-hasar, kan? Nah, karena di sini banyak konteks, maka dikatakan yajuz. Nah, boleh melukan maf'ul. Tujuan al-hasar. Yaitu iyyaka na'budu. Dan ayat lain, wa in kuntum iyyahu ta'budun. Asal ta'budunahu. Nah, dulukan hu-nya jadi iyyahu. Nah, gunakan dhamir munfasil. Iyyahu ta'budun. Hanya dia. Dia siapa? Allah. Hanya dia yang kalian sembah. Enggak ada lain. Nah, itu yang pertama. Pembahasan tentang dudukan maf'ul objek atas amil. Atas fa'il, pelaku dan amilnya sekalian. Kemudian yang kedua ada wajib. Nah, wajib dahulukan. Jadi enggak bisa diubah. Wajib dahulukan. Apabila maf'ulnya termasuk dudukan. Letakkan di awal. Termasuk isim yang harus letakkan di awal. Dan istilah apa? Mimma lahu sadara fil kalam. Sadara telah itu awal. Termasuk isim yang harus letakkan di awal. Seperti isim istifham. Nah, isim istifham kan letakkan di awal. Enggak ada di akhir. Man anta. Enggak bisa anta man. Kan gitu. Kam umruk. Enggak bisa umrukam. Kam umruk. Nah, dan juga isim syarat ya. Asyarat. Juga letaknya di awal. Yang kedua, fi'ilnya atau amilnya belum sempurna makmulnya. Belum sempurna makmulnya. Tidak ada objeknya setelah fi'il. Maka isim syar' itulah sebagai maf'ul yang dulukan. Kita ambil contoh di sini. Seperti istifham dulu ya. Man ra'aita. Man ra'aita. Siapa yang anda lihat? Nah, siapa di sini istifham? Kedudukan sebagai apa? Maf'ul bih muqaddam. Nah, kenapa dulukan? Karena tidak ra'a kata ra'aita itu tidak ada maf'ul di situ. Ra'a itu membutuhkan maf'ul bih, butuh objek. Karena ra'a yara, fi'il muta'addi, membutuhkan objek. Berbeda kalau kita katakan man ra'aitahu. Nah, kalau man ra'aitahu berarti maf'ulnya sudah ada. Apa itu hak maf'ul bihnya? Kalau gitu apa? Man sebagai apa? Mubtada, sudah. Iya, mubtada. Hanya kembali kepada man. Nah, man ra'aitahu, siapa yang kau lihat? Tentu terjemahannya tidak perlu pakai dia lagi, nya. Asalnya apa kalau kita mau terjemahkan letter lak? Man ra'aitahu, siapa yang anda lihat akannya? Kan gitu kan. Nah, padanya itu maksud man kan? Nah, maka enggak perlu lagi terjemahkannya itu. Karena sudah disebutkan di awal. Nah, kalau kita sebutkan dhamirnya, man ra'aitahu, berarti man itu apa? Bukan maf'ul bih. Sebab apa? Mubtada. Karena jumlah itu hanya dua. Imma jumlah fi'liyah wa imma jumlah ismiyah. Man ini isim istifham. Dia sebagai mubtada, bukan fi'il. Kalau fi'il di awal, iya jumlah fi'liyah. Kan enggak bisa diubah, kan enggak bisa dibalik. Ra'aita man. Nah, kenapa enggak bisa? Karena istifham harus letak di awal. Nah, man ra'aita. Nah, ketika tidak ada dhamir, berarti man itulah sebagai maf'ul bihnya. Maf'ul bih muqaddam. Jadi man itu isim istifham, mabni sukun fi mahali nasbin maf'ul bih muqaddam. Kemudian ra'aita, ra'a fi'il madhi mabni 'ala sukun liittishali bi ta'il fa'il. Ta'ul fa'il dhamirun muttasil mabni fathah fi mahali raf'in fa'il. Kemudian wal jumlah, kemudian apa lagi? Ada lagi? Enggak ada. Enggak pakai jumlah lagi, betul? Enggak ada pun jumlah lagi. Kenapa? Karena man itu bukan mubtada. Nah, nama itu sebagai maf'ul bi muqaddam. Berbeda kalau kita katakan man ra'aitahu, bagaimana i'rab man-nya? Man isim istifham mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Nah, ra'aitahu, ra'a tadi sudah i'rab ya, hanya apa sih? Ha al ha dhamir muttasil fi mahali nasbin maf'ul bih. Kemudian wa jumlatu fi'liyah fi mahali raf'in khabar mubtada. Karena khabar itu bisa dalam bentuk apa? Jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Nah, demikian juga ayat kitabin taqra. Ayat kitabin taqra apa artinya? Kitab apa yang kau baca kan? Tapi mana maf'ul di sini? Kata taqra enggak ada kan? Enggak ada kata taqra setelah itu enggak ada dhamir. Enggak ada maf'ul. Berarti apa? Maf'ul bihnya ayya. Kenapa enggak kitab Ustaz maf'ul bihnya? Nah, kitab menjadi mudhaf ilaih. Iya, menjadi mudhaf ilaih. Istifham itulah pengganti kitab sebagai objek. Asal makna kenapa? Kitab apa yang kau baca? Yang dibaca apa? Kitab kan? Nah, kitab yang dibaca kan? Tapi kitab ini sebagai apa? Maf'ul bih. Mudhaf itulah sebagai kedudukan dalam kalimat, bukan mudhaf ilaih. Jadi kata kedua itu selama-lamanya sebagai mudhaf ilaih. Nah, dia tidak punya jabatan dalam kata. Ketika dua suku kata, yang menempati jabatan kata dan kalimat adalah suku kata pertama. Nah, itu kalau kalimat apa? kata majmu' atau kalimat majmu' israiyah, penggabungan dua suku kata. Ini ayya kitabin. Berarti ayya itulah sebagai maf'ul bih muqaddam. Maka bacaannya ayyu, ayya bukan ayyu. Bukan ayyu dibaca, tapi ayya kitabin taqra. Kitab apa yang Anda baca? Kenapa dulu kan? Karena istifham. Enggak bisa taqra'u ayya kitabin. Taqra'u ayya kitabin. Kau baca kitab apa? Enggak bisa. Mesti istifhamnya di awal. Ayya kitabin taqra'. Kitab apa yang Anda baca? Makanya bacaannya ayya. Karena maf'ul bihnya apa? Mansub. Ini ayya ini isim isim yang mu'rab ya. Ini yang mu'rab. Yang lainnya apa? Mabni. Nah ini yang mu'rab. Ayyu itu isim isim tapi apa? Mu'rab. Arti mu'rab berubah. Bisa ayyu, bisa ayya, bisa ayyi. Min ayyi. Ya. Kalau masuk huruf jar, min ayyi. Kalau marfu, ayyu. Kalau mansub, ayya. Tapi yang lainnya apa? Mabni. Nah, tapi kalau ada maf'ul bihnya, taqra'uhu, bagaimana? Baca ayyu kitabin, taqra'uhu. Jadilah ayyu apa sebagai apa? Mubtada dibaca. Sama seperti man tadi. Nah bagaimana i'rab ini? Ayya kitabin taqra, ayya isim istifham. Mansub, jangan mabni. Mansubun wa alamatu nisbi fathatun zahiratun fi akhirihi. Wa huwa maf'ul bih muqaddam. Nah, maf'ul bih muqaddam. Wa huwa mudaf kitabin mudafun ilaih majrur wa alam tijri kasratun zahiratun fi akhirihi. Kemudian taqra, taqra'u fi'il mudhari marfu' wa tarfi' dhammatun zahir fi akhiri wa fa'ilu dhamir musatir wujuban taqdiruhu anta. Ada i'rab enggak ada. Ya. Karena jumlah apa ini? Ini jumlah apa ini? Ismiyah kah atau jumlah fi'liyah? Ayo. Ismiyah kah atau jumlah fi'liyah? Nah, silakan. Hah? Fi'liyah. Dari mana tahu jumlah fi'liyah? Katanya jumlah ismiyah itu di awal isim. Nah, isim ini sebagai maf'ul bih, bukan mubtada. Iya. Jadi kalau isim itu sebagai mubtada, baru jumlah ismiyah. Nah, kalau mau apa, itu asal mubtada itu letak di awal. Yang itu kan, terkadang di akhir. Nah, kalau mau definisi lain, jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri pada mubtada dan khabar. Nah. Jadi bahwa mubtada khabar, bisa mubtadanya di akhir, bisa di awal. Nah, di sini apa jumlah ismiyah tapi jumlah fi'liyah. Nah, karena ayah ini bukan mubtada tapi maf'ul bih. Nah. Tapi kalau dibaca ayu kitabin taqra'u baru jumlah ismiyah. Nah, bagaimana ayu? Isim istifham ya kan? Mubtada marfu'un wa ala rafi'i dhammatun zahiratun fi akhir wa huwa mudaf kitabin mudafun ilaih majrur wa ala tijri kasratun zahir fi akhiri. Taqra'u tadi sudah jawab ya, fi'il mudhari' marfu' ala tarfi' dhammatun dhamir fi akhirih wa fa'ilu dhamir musatir wujuban taqdiruhu anta. Guna apa? Wal jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in khabarul mubtada'. Nah, di sinilah kapan dibaca ayu, kapan dibaca ayah. Nah, harus bisa jeli. Ya. Kemudian masih istifham. Kam, ini istifham. Kam qalaman ista'ara Ahmad. Berapa pena dipinjam oleh si Ahmad? Mana fi'il yang membutuhkan objek? Ista'arah kan? Meminjam. Berarti ada yang dipinjam. Yang minjam siapa pelakunya? Ahmad, iya kan? Nah, sekarang, setelah ista'arah itu tidak ada objek. Tidak ada maf'ul bih. Yang ada fa'il, pelaku. Berarti istifham itulah sebagai objek. Tapi kok diundulkan Ustaz? Ya, jawabnya apa? Kena istifham. Itu jawabannya. Kena istifham. Istifham masih letak di awal. Jadi, kam qalaman ista'arah Ahmad. Kam itu istim istifham mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih qalaman tamyiz. Jadi kalau antum menemukan isim nakirah mansub setelah kam itu tamyiz. Kenapa? Kam itu adalah isim mubham. Itu isim mubham, isim yang belum jelas maknanya. Umum kan berapa? Berapa apa maksudnya? Berapa apa mana? Kan belum jelas kan? Itu mubham. Berapa pena kah? Berapa umur kah? Berapa istri kah? Berapa anak kah? Antum yang senyum-senyum. Tapi ya kalau antum mau nanya kan pakai kam itu. Nanya istri berapa orang pakai kam. Berapa anak kan pakai kam juga. Kam akhan lak, berapa saudara laki-lakimu? Kam ukhtan lak, berapa saudara perempuanmu? Ya, mungkin antum mau nikah. Tanya saudara perempuannya. Ya kan? Kam ukhtan lak. Nah, setelah kam ini, kalau mansub, nakirai mansub artinya tamyiz, tamyiz, ya. Karena isim mubham ya. Pokoknya kalau kam itu menunjukkan bilangan harus ada tamyiznya. Cuma terkadang tamyiznya dibuang. Ah, ini repot ini kalau sudah buang membuang. Nah, contoh kam umruka. Kam umruk. Benar enggak bahasa itu? Berapa umur Anda? Benar kan? Kam umruka. Ini bukan amrah. Bukan tamyiz. Kalau tamyiz mesti nakirah. Ini ma'rifah. Makanya kam umruk. Mana tamyiznya? Karena kam itu mesti ada tamyiz. Kalau kam menunjukkan adat. Berapa kan? Jumlah. Berarti apa ini? Karena sudah maklum. Kalau antum sudah tua begini berarti kam sanatan. Enggak mungkin maknanya kam syahran. Paham? Jadi tamyiznya apa? Mahzuf ila kana makluman. Seperti ini maklum ini. Sudah maklum. Ditanya apa? Berapa tahun yang ditanya? Nah, takdir apa? Kam sanatan. Itu. Kam sanatan umruka. Nah, kam sanatan umruk. Nah. Mana lebih bagus? Hah? Kalau sesuatu maklum, yang dibuang itu lebih bagus. Makin kalimatnya apa? Qasir, jumlah qasira wajiza. Kemudian maklum, bisa dipahami, itu lebih bagus daripada disebutkan ini. Nah. Kam umruk. Nah. Asaba kam sanatan umruk. Karena sudah maklum. Sana itu sudah maklum. Karena ditanya antum. Kalau ditanya bayi. Kam sanatan umruhu ya om. Berarti apa? Kam syahran. Bisa jadi. Kalau masih bayi kan. Berapa bulan kan. Kam syahran. Nggak mungkin. Kam sanatan. Padahal dia masih. Bayi apa. Masih baru lahir. Takdirnya apa? Bisa kam yauman. Bisa jadi kan. Tergantung. Objek kita bertanya itu. Nah, yang jelas maklum bagi yang bapak bertanya dan yang menjawab. Apakah maksudnya sana, apakah yauman, atau apa, bulan. Nah, yang jelas tamyiznya ada. Cuma dibuang karena maklum. Jadi apa? Kam umruk. Berapa umurmu? Nah, di sini. Nah, kam qalaman ista'ara Ahmad. Nah, bisa enggak dibuang kalaman? Kam istara Ahmad? Enggak bisa. Kenapa? Istara itu yang pinjam bisa banyak kan? Bisa macam-macam. Bisa apa? Bisa buku, bisa pena, bisa apa saja. Maka tamyiznya harus disebutkan. Kenapa? Kalau dibuang enggak maklum dia. Ya. Kam kalaman istara Ahmad. Nah. Kam akhallak, bisa enggak? Kam laka. Kan enggak bisa. Kam laka, berapa milikmu? Apa yang maksud? Maka disebutkan tamyiznya. Kam akhan lak, kam ukhtan lak, dan seterusnya. Kam waladan lak, kam bintan lak, kam ibnan lak. Nah, kembali tadi istara di sini, tidak ada maf'ul bih, berarti kam itu apa? Sebagai maf'ul bih muqaddam. Qalaman tamyiz mansub, wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Nah, insyaAllah, pembahasan tamyiz, ada di jilid yang terakhir, yang ketiga insyaAllah. Ya. Ista'ara. Nah. Fi'lun madhi. Ya kan? Mabni al-fatha. Mabni al-fatha. Wa fa'iluhu. Aina fa'ilnya? Ahmadu fa'ilun marfu'un. Wa rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhir. Selesai. Ada lagi i'rabnya? Enggak ada. Karena itu jumlah fi'liyah. Tapi kalau kita katakan kam qalaman ista'arahu Ahmad. Nah, kita sebutkan objeknya. Kam qalaman ista'arahu Ahmad. Berarti ista'arah sudah ada objeknya. Itu apa? Ha dhamir. Berarti kam ini apa? Bukan maf'ul bih tapi mubtada. Nah, kam itu bisa maf'ul, bisa mubtada. Bisa juga dharaf. Tergantung tamyiznya. Nah, apa contohnya? Kam yauman taskun huna. Kam yauman taskunu huna. Berapa hari kau tinggal di sini? Berarti kam itu apa? Dharaf zaman. Karena tamyiznya yauman. Kam yauman. Ya. Enggak bisa yauman itu dharaf, itu tamyiz. Kam itulah sebagai apa? Sebagai dzarafnya. Ya, karena dijelaskan oleh tamyiznya itu dzaraf. Nah, ini kalau istiarah berarti kam apa? Kam isim istifham mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Qala man tamyiz mansub wa 'alamatu nasbi fathatun dzarif akhiri. Istiarah fi'lun madin mabni al-fathah. Ya kan? Alha dhamirun muttasil mabni al-fath mabni 'ala dhamma istiarah kan? Fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ahmadu fa'ilun marfu'an tarfi dhammatun dhari fi akhirin. Nah itu dia. Jadi kam itu kita lihat apakah maf'ul bih atau mubtada, lihat fi'ilnya atau amilnya. Nah itu tadi istifham ya. Ini hanya contoh kecil ya. Hanya beberapa sedikit contoh. Kemudian contoh yang kedua adalah tentang syarat. Ayya kitabin taqra aqra. Ini syarat. Dari mana tahu syarat? Pada ayya itu bisa apa? Ayat ini bisa istifham kan? Seperti di atas. Ayat kitabin taqra kan? Di sini syarat. Dari mana tahu syarat? Ada jawab syarat. Mana itu? Akra'hu. Ya kan? Ayat kitabin taqra akra'hu. Maka dibaca ayat. Ini ismu syartin. Ismu syartin. Maf'ulun bih. Mansubun. Wa alamatun nasbihi. Fathatun zahiratun fi akhirihi. Wahuwa yajzim fi'lain. Menjazamkan dua fi'il. Perhatikan. Syarat itu apa? Adatus syarti itu menjazamkan dua fi'il. Fi'il pertama adalah fi'il syarat. Yang kedua, jawabuhu wa jaza'uhu. Ini kayaknya udah singgung ya? Syarat ya? Betul kan? Betul. Hah? Kemarin belum. Jilid kedua, jilid pertama enggak ada ya? Syarat. Jilid pertama enggak ada ya? Syaratnya. Hah? Siapa bilang? Maudhu terakhir. Jilid terakhir, maudhu terakhir, jilid pertama. Lihat itu. Maudhu terakhir apa? Jazam, huruf al-jawazim. Kemudian tafsir adawatus syarti. Itu syarat. Iya. Jilid pertama. Bab terakhir. Iya. Betul kan? Maujud, iya. Hai. Ya. Makanya ini itu berlanjut, berkelanjutan, berkaitan. Hanya bukan ya pertama habis lalu enggak ada kaitan. Enggak. Itu ilmu nahu. Berkait ketika kita bahas fa'il atau maf'ul seterusnya. Di ya pertama juga ada disinggung juga. Walaupun tidak secara rinci. Ya. Nah. Ayya kitabin taqra aqra'hu. Nah. Apa artinya? Kitab apa yang kau baca? Artinya kitab apa saja kau baca? Nah, kitab apa saja kau baca? Saya baca. Ya. Nah, di sini kenapa enggak ayu? Karena ayu di sini bukan mubtada. Tapi apa? Maf'ul bih muqaddam. Maka baca fa mansub ayya. Nah, jadi ayya apa? Ismu syartin. Ismu syartin. Maf'ulun bih muqaddam mansub wa 'alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa yajzim fi'lain. Al-awwal fi'lu syarti wa thani jawabuhu wa jazauhu wa huwa mudhaf kitabin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih taqra fi'lu syartin majzumun wa alamatu najzmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta aqra'hu aqra jawab syarat majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu ana alha dhamirun muttasilun mabni al-dhamm mabni al-dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terus apa lagi? Ada lagi i'rabnya? Enggak ada. Karena jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Ya. Tapi kalau jumlah ismiyah gimana bacaannya? Ayyu kitabin taqra'hu aqra'hu. Itu baru jumlah ismiyah. Kalau kitab maksud apa? Pakaikan takra'hu. Ya. Pakai takra'hu. Nah. Mungkin dia bertanya, Ustaz, kan bisa saja maf'ul itu mahdzub, Ustaz. Jadi baca ayu kitabin takra' akra'hu. Kan bisa saja maf'ul bin mahdzub, Ustaz. Al-asal, maf'ul itu enggak dibuang. Itu al-asal. Ya. Al-asal maf'ul itu enggak dibuang, kan? Maka itu kalau ini masih bisa maf'ul muqaddam, kenapa tidak? Kenapa harus bikin-bikin mahdhuf dan muqaddar? Jadi repot. Makanya yang rajih pendapatnya, ketika tidak ada maf'ul pada amilnya, taqra itu enggak ada maf'ulnya, ya berarti ayya itu baca ayya, bukan ayyu. Iya. Bukan ayyu. Itulah pendapat yang paling kuat. Ya. Bolehkah ayyu, Ustaz? Hah? Apa ayya? Ayya apa dibaca ayyu tapi enggak pakai taqra'u, baca taqra saja. Ya itu tadi. Berarti maf'ul binya mahdhuf. Nah, kenapa repot-repot pakai-pakai mahdhuf segala? Al-asal enggak ada mahdhuf. Ya. Kecuali kalau ada maksud, kan gitu. Maka itu supaya tidak ada mahdhuf dan sebagainya, maka dibaca ayya, dibacakan mansub. Jadi maf'ul muqaddam. Nah, kalau baca ayyu, berarti ayyu kitabin taqra'hu aqra'hu. Nah, baru ada maf'ul taqra'hu, kembali pada ayyu. Nah, bagaimana i'rab ayyu? Ayyu ismu syartin. Ismu syartin. Mubtada'un, marfu'un, wa'alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhiri, wa huwa yajzim fi'lain. Nah, fi'lain. Al-awal fil isyarat wa sani jawab wa jazaw wa huwa mudhaf kitabin mudhafun ilaihi majrur wa alam tujari kasratun zahir fi akhirin. Nah, taqra'u taqra' fi'lul mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi taqra'u taqra' madha fi'lu syartin ya afan fi'lu syartin fi'lul mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun musatir wujuban takdiruhu anta alha taqra'hu, kalau kita baca bahu al-taqra'hu al-ha'u dhamir muttasil mabniyun 'ala dhamm fi mahali nasbin maf'ulun bih. Kemudian aqra'hu jawab syarat, nah tadi sudah i'rab kan, nah sampai akhir. Nah sekarang kalau mubtada berarti ada maf'ul bih, apa khabar mubtadanya, mana khabar mubtadanya? Wal jumlatu fi'lu syarti wa jawabihi fi mahali raf'in khabar mubtada, itu dia. Wa jumlatu fi'li syarti wa jawabih. Jadi penggabungan fi'il syarat dan jawabnya. Karena baru sempurna. Bukan hanya fi'il syarat saja. Kalau fi'il syarat itu belum sempurna. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Penggabungan fi'il syarat dan jawab syarat adalah fi mahali raf'in khabar mubtada. Baik, selanjutnya. Man tusa'id usa'idhu. Man tusa'id usa'id. Man ini apa? Syarat. Syarat bukan isi faham. Enggak seperti man ra'aita. Dari mana syarat? Sudah ada jawab syaratnya. Usa'id. Itu jawab syarat kan? Nah. Berarti man tusa'id usa'idhu. Siapa yang kau bantu, saya akan bantu dia. Siapa yang kau bantu, saya akan bantu dia. Berarti man apa? Sebagai maf'ul bih muqaddam. Man ismu syaratin. Mabni ala sukun fi mahali nasbin. Maf'ul bih muqaddam. Wa huwa yajzim fi'lain. Al-awwal fi'l syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Tusa'id fi'l syarti. Wa huwa fi'l mudhari' majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta. Usa'id. Nah. Usa'id jawab syarat. Wa huwa fi'l mudhari' majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Al-ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahali nasbin maf'ul bih. Nah. Ada lagi? I'rabnya enggak ada karena itu bukan jumlah ismiyah. Tapi kalau kita katakan man tusa'idhu, kita kasih maf'ul bihnya ha kembali pada man. Man tusa'idhu usa'idhu. Jadi laman itu apa? Mubtada. Ya, fi mahali rafa. Kemudian wa jumlatu fi'il syarat wa jawabuhu apa? Sebagai khabar mubtada fi mahali rafa. Nah, ma tunfiq unfiqhu sama. Cuma kalau man itu berakal, kalau ma apa enggak berakal. Ma tunfiq unfiqhu, apa artinya? Apa saja yang kau infakkan, saya akan infakkan. Apa saja yang kau infakkan, saya akan infakkan. Ya. Kau infakkan sejuta, saya akan infakkan sejuta. Nah. Baik. Ma ini sebagai sama. Ism istifham ma bila sukun fi mahali nasbin maf'ul bih muqaddam. Ya kan? Tunfiq fi'lu syartin majzum wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'ilu mustatir wujuban taqdiru anta unfiq jawab syarat wa huwa fi'l mudhari majzum wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'ilu mustatir wujuban taqdiru ana al-ha'd dhamir muttasil mabni al-dhamm fi mahali nasbin maf'ul bih. selesai. Tapi kalau baca ma tunfiqhu umfiqhu, jadilah ma itu apa? Mubtada. Sama seperti man tadi. Baik. Itulah berkaitan dengan apa? Tentang maf'ul bih muqaddam yang wajib dulukan manakala dia isim isfham atau dia isim syarat. Baik, selanjutnya kita masuk kepada namadzijul i'rab. Silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz ya, yang telah memurojaahkan kembali materi kita di pekan yang lalu. Semoga ini menjadi semakin lebih ya, menempel ya Ustaz ya. Lebih menantang. Lebih menantang juga, insyaallah. Dan kami undang Anda, sahabat Oja di rumah, silakan Anda dapat berpartisipasi untuk membaca di halaman 31. Anda dapat memutar nomor telepon di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang menyimak melalui Roja TV, kami akan tampilkan kitab ini di layar kaca Anda. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fatimah di Bukit. Naam, tafadhali ya. Barakallahu fiik ya Ustaz. Bismillah. Namadijulil i'rabi. Al-awwal qala ta'ala athi'u Allah wa athi'u ar-rasul. Athi'u fi'lu amrin mabniyun ala hadfi an-nun. Naam. الواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل yeah. الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح ظاهرة في آخره. طيب أحسن. وأطيعون الرسول juga sama aja i'rab ya, cuma dia ma'atful jumlah al-jumlah. Nah, menghubungkan kalimat kepada kalimat sebelumnya. Ini sama jumlah fi'il. Jadi baik, jumlah Ustaz di sana. Ya. Nah, ini soal Ustaz. Hah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini dilanjut atau gimana? Lanjutkan. Rakam Isnin nomor 2. Nah, kita i'rab cuma yang di garis bawah ya, karena itu yang ada kaitan di sini pembahasan. Sanian qala Allahu la yuhibbul zalimin. Yuhibbu fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Al-zalimina maf'ulun bihi mansubun 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u dhakarin sa'an. Sa'an. Ya, silakan. Nah, iyyaka na'budu. Iyyaka dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. أحسنت. بارك الله بارك فيكم. بارك الله. إني سؤال يا أستاذ untuk membedakan tadi kata iyyaka di situ termasuk ada lil hasr, kalau bedanya dengan lit tahdzir bedanya di mana Ustaz? Kita apa lil? Lit tahdzir seperti iyyakum wa muhdatsatil umur. Oh iya ya. Iya. Nah, kalau lit tahdzir itu setelah dhamir itu adalah isim bukan fiil. Iyyaka iyyaka nar. Hati-hati api. Oh iya. Iyyaka iyyakal ma'siyah. Iya. Itu apa? Itu apa? Dhamir itu namanya isim fi'il amar. Isim fi'il. Iyyaka itu apa? Jadi apa? Dhamir munfasil, dhamir fasil isim fi'il amar. Oh. Di makna apa? Ibta'id, ihdzar. Jauhkan. Iyyaka iyyaka walad an-nar. Iyyaka iyyakal wal an-nar ya walad. Di mana? Ibta'id anil walad apa ibtaid anin nar atau ihdzar. Jadi itu apa iyyaka jadi apa? Menjadi apa? Menjadi isim fiil amar. Jadi setelahnya isim bukan fiil. Oh, pembedanya itu Ustaz. Iya. Terima kasih. Syukran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan untuk Ummu Fatimah di Bekasi. Masih kita undang sahabat Loja di rumah kembali di 021-823-6543. Masih membaca di halaman ke-31. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung 32 ya. Oh, langsung 32 iya. Silakan iya. 32. Ya, Ummu Abdillah di Solo, silakan. Ya, Ustaz. Rabi'an, Ustaz. Ya. Rabi'an, yuridu an yukhrijakum min ardikum. Ardikum. Nah, ini baru semuanya di i'rab. Yuridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Iya. Fa'iluhu dhamirun mustatirun jarajan takdiruhu. Iya. An harfu nasbin tabniun ala sukun. Boleh ditambah harfu nasbin wa masdari. Nah, nah, maksud apa? Karena an dan fil itu apa? Masdar muawwal bisa dikembali kepada masdar sharih, masdar asli. Boleh tambah harfu nasbin wa masdari. Masdar. Iya. Harfu nasbin wa masdari. Wa masdari. Wa masdariyun. Naam. Harfu nasbin wa masdariyun. Nampin ala sukun. Iya. Yukhrija fi'lun mudhari'un mansubun di an wa alamatun nasbihi fathatun. Wa alamatun nasbihi. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Iya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jarajan takdiruhu. Iya. Kum dhamirun mutasilun mabniun ala dhom fi mahali nasbin maf'ulun bi. Iya. Sebetulnya mana dhamir? Dhamir itu hanya kaf ya. Nah, ini untuk yang lanjutan ya, tapi kalau masih pemula langsung yakum dhamir muttasil mabni ala sukun. Ya. Tapi ini sudah lanjutan, maka perlu apa? Agak diperluas ya. Sehingga apa? Ketika nanti ketemu dengan dalam kitab ternyata berbeda i'rabnya, sebetulnya bukan berbeda. Iya, karena untuk pemula itu tidak diurai. Tidak dirinci, kalau dirinci makin puyeng, ya kasihan. Tapi kalau sudah lanjutan, sudah pernah belajar, nah bolehlah dirinci. Ya. Wal mim. Wal mim amatu jamu. Jamai. Amatu jamu, mabniyun ala sukun. La mahala lahu min al-irabi. Naam. Wal mim alamatul jam'i mabniyatun ya, tolong dikoreksi lagi ya, mabniyatun bukan mabniyun ya, karena mim itu termasuk muannas. Semua huruf kalau kita sebut apa, dia muannas. Al-ba'u semua kalau kita mengatakan huruf itu muannas. Al-mimu alamatul jam'i mabniyatun ya. Ala sukuni alamatul jam'i mabniyatun ala sukun la mahalalahu la mahalalaha. Kemarin pada mim ya. Iya. Ini koreksi ya. Lahmalah min al-i'rab. Iya, lahmalah. Apa maksud lahmalah i'rab? Tidak ada kedudukan dalam kalimat, enggak ada jabatan kata. Yang ada itu cuma kaf, itulah jabatan kata. Iya, sebagai objek maf'ul bih. Kalau mim itu enggak ada jabatan katanya. Cuma sebagai tanda jamak. Jadi wal mim alamatul jam'i, tanda jamak, mabniyatun ala sukun la mahallalaha lil mim ya, min al-i'rab. Terus wa masdaru wa muawwalu min an wal fi'li. Karena ada an apa? An yukhrija kan? An yukhrijakum ya. Itu masdar muawwal min an wal fi'il. Min an wal fi'li ay ikhrajakum maf'ulun bih li yurid. Kalau kita mau kembali kepada apa masalahnya, yuridu ikhrajakum, itu dia. Yuridu ikhrajakum, dia menginginkan apa? Mereka apa yang dia inginkan? Mengeluarkan kalian min ardikum, dari tanah kalian. Ikhrajakum itu kembali kepada masdar nama. Jadi ana fil itu dikatakan masdar muawwal. Terus min harfu jarin mabniun ala sukun. Iya. Albi ismun majlun bimin ba'alamatu jarihi asratun bahiratun fi akhirihi. Iya. Bahwa mudaf um damirun tahilun mabniun ala dom fi mahali jarin mudafun. Iya. Ba'alamatu alamatu syami mabniyatun ala sukun lama halalaha min ayat. Iya, bagus. Wasibul jumlatu min al. Wasibul jumlati. Wasibul jumlati min al jari lal majruri mutaalik. Mutaalikun. Mutaalikun biyukhrijakum. Ya, atau apa? Biyukhrijakum. Ya, min ardikum berkaitan dengan kata yukhrija, kan? Mengeluarkan kalian dari mana? Min ardikum. Berkaitan dengan fi'il yukhrija. Bukan berkaitan dengan syai'un mahdhuf. Enggak. Ada kalanya sebelumnya apa? Berkaitan apa? Muta'alik bi syai'in mahdhuf. Ya. Contoh Ahmad fil bait, ya kan? Fil bait itu muta'alik bi syai'in mahdhuf. Apa takdirnya? Ahmad mustaqirrun fil bait au yastaqiru fi'il juga bisa au ka'inun au mawjudun fil bait. Nah, yang dibuang itu tidak perlu disebutkan, wajib dibuang. Kenapa? Karena fil bait itu sudah mengandung makna mustaqir. Arti mustaqir berada, kan? Iya. Atau takrirnya maujud atau yastaqir, ya. Baik, kalau ini tidak. Ini berkaitan dengan amil yang apa? Yang disebutkan yukhrija. Seperti bahasaan, itu berkaitan dengan apa? Bahasaan. Isim majrur an dan sebagainya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bahasa. Bukan berkaitan dengan yang dibuang. Enggak ada yang dibuang situ. Karena setiap fi'il yang berkaitan dengan huruf jar, ya kan? Berarti apa? Sibul jumlahnya apa? Tidak berkaitan dengan yang dibuang. Karena berkaitan dengan yang disebutkan. Karena enggak bisa dipisah. Ya. Enggak bisa dipisah. Bahastu anil kitab. Bisa dipisah enggak anil kitab di kata bahasa? Enggak bisa. Ya. Dia enggak bisa dipisah karena merupakan apa? Satu kesatuan. Berbeda kalau dia tidak ada kaitan dengan yang disebutkan, itu bisa dipisah. Ya. Ahmad fil bait dipisah. Ahmad. Ya bisa dipisah, cuma kalimat itu belum sempurna. Ya. Nah. Kenapa? Karena bisa dengan huruf apa saja bisa. Ahmad fil bait, Ahmad minal madrasah. Ya. Ahmad fawqas syajarah. Ya, kan gitu. Tapi kalau yang ini kharaja min, yang itu bagian daripada kharaja, kharajtu minal bait. Bagian pada kata kharaja. Maka ini kata muta'alliq bi syai'in madhkur atau muta'alliq disebutkan. Amilnya, fiilnya. Kalau yukhrij berarti muta'alik bi yukhriju. Baik. Alhamdulillah. Baik, mungkin sekali lagi siapa yang ingin bacanya agak panjang, ya. Ya. Baik. Ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Umu Abdillah di Solo. Dan tamanya kita berikan kesempatan Iwan di studio, Ustaz. Kami persilahkan untuk membaca halaman 32 atau 31, Ustaz? 32 saja. 32 saja. Silakan. Rabi'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Yuridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa lamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa an harfu nasbin wa masdari mabniyun ala sukuni. Yukhrija fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Kum dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Walamimu alamatul jam'i mabniyatun ala sukuni la mahallalaha minal i'rab. Walmasdarul mu'awalu min an wal fi'li ay ikhrajakum maf'ulun bihi liyuridu. Nah. Min harfu jarin mabniyun ala sukuni. Aradi ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudafun. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Wal mimu alamatul jam'i mabniun ala sukuni mabniyatun ala sukuni la mahala laha minal i'rab. Wa shibhul jumlati minal jarri wal majruri muta'allikun biyukhrijakum. Iya, ahsan. Silakan. Bismillah. Rabi'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridu ay yukhrijakum min ardikum. Yuridu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa an harfu nasbin wa masdarin mabniyyu ala sukuni yukhriju fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu wa kum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhommi fi mahali nasbin maf'ulun bihi wal mimu 'alamatu jam'i mabniyatun 'ala sukuni la mahala laha min al i'rab wal masdarul muawwalu min an wa fa'il wa fi'li ay ikhrajakum maf'ulun bihi liyuridu min harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni ardi ismun majrurun biman wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun kam dhamirun kum dhamirun muttasilun mabniyun mabniyun ala dhommi fi mahalli jarri mudhafun ilaih wal mimu 'alamatu jam'i mabniyatun 'ala sukuni la mahala laha min al-i'rab wasibul jumlati min al-jarri wal majruri muta'alliqun bi yukhrijakum. Naam, ahsan, masyaallah. Mantap bacaannya. Baik, jazakallahu khairan. Dan kita lanjutkan ya. Hah? Atau mau dikasih lagi untuk baca? Silakan, masih baik, ada. Kita berikan kesempatan berarti untuk sahabat wajah di rumah. Silakan Anda diberikan kesempatan kembali untuk berpartisipasi di 0218236543 masih membaca di halaman ke-32. Kami persilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umumnya dari Pacitan, Ustaz. Iya. Baca ya, Ustaz, ya? Iya. Rabian. Ar-Rabi nomor 4 ya. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabian. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Yuridu fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa an harfu nasbin mabniyun 'ala sukun yukhrija fi'lun mudari'un mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa kam kum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhom fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mimu 'alamatul jam'i mabniyun 'ala sukuni mabniyatun tadi sudah kita koreksi ya karena mim itu muannas mabniyatun wal mimu 'alamatul jam'i mabniyatun 'ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab iya wal masdaru mu'awwalu min an wal fi'li ai ikhrajakum maf'ulun bihi yurida nعم yuridu min harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni ardi ismun majrurun biman bimin wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun kum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhommi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal mimu 'alamatu jam'i mabniyatun 'ala sukuni la mahalla laha min al-i'rabi wa shibhul jumlati min al-jarri wal majruri muta'alliqun bi yukhrijakum. Baik, ahsan, barakallahu fik. Naam, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut pada tadribat latihan untuk menguji apa kemampuan ya tentang penguasaan materi atau kaedah yang sudah kita pelajari. Insyaallah latihannya tidak jauh dari itu. Ya, paling-paling kalau ada pun ada masih berkaitan dengan yang kaidah yang sudah kita pelajari. Tidak akan ditanya yang belum dipelajari. Baik. Ini banyak ayat ya, berapa ayat ini? Potongan-potongan ayat ya yang ada kaitan dengan pembahasan kita. Ya, ini silakan baca. Kemudian sebelumnya ada baiknya kita lihat petunjuk atau permintaan at-tadrib awal istakhrij minan nusus as-sabiqah, keluarkan dari nas-nas yang lalu apa itu mayali hal-hal yang berikut ini atau apa yang berikut ini. Pertama, maf'ulan bi isim isman mufradan, isim mufrad, objek dalam bentuk isim mufrad. Kedua, maf'ulan bi jama'ah mudzakkan saliman, maf'ul bih dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Kemudian maf'ulan bih jam'a mu'annasin saliman, maf'ul bih jamak mu'annas salim. Yang keempat, maf'ulan bih jam'a taksir, jam'a taksir. Kemudian maf'ulan bih dhamiran munfasilan, munfasil. Kemudian maf'ulan bih masdar mu'awwal, masdar mu'awwal. Baik, saya tambah pertanyaannya. Apa tanya? Kasih tanda nasabnya. Karena maf'ul masuk kan? Tanda nasabnya apa? Kecuali kalau dia bamir ya, atau masdar mu'awwal. Karena tanasabnya tidak ada, karena dia apa? Masdar mu'awwal. Nah, termasuk bamir enggak perlu disebutkan tanasab karena dia mabni. Nah, selain itu seperti isim mufrad yang mudzakkar salim, yang mu'annas salim, jamak taksir, nah harus disebutkan apa? Sebutkan tanda mansubnya, tanasabnya. Karena ini latihan apa? Langsung ya. Kalau enggak ada latihan langsung ya sesuai dengan permintaan. Ya. Tadrib tsani, uzkur sabab taqdimil maf'ul bih alal fa'il lima tahta khat. Sebutkan sebab dilukan maf'ul bih atas fa'il isim yang digaris bawahi. Sudah ada itu. Sebabnya apa? Kenapa dia dilukan objek itu atas fa'il? Nah, baik. Paham ya pertanyaan? Sekarang kita baca ayat ini satu persatu. Silakan, fadal. Baik, mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk sahabat atau jadi. Oh iya, boleh pemanasan. Baik. Sahabat Oja di rumah, kita berikan kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam latihan ini. Di halaman ke-33, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mencoba, tadi instruksinya kurang jelas Ustaz. Gitu. Kurang jelas? Nah. Ada bukunya? Ada yang tetap buka aja halaman 34. Ya gini saja, baca saja. Baca aja. Nanti saya tanya. Bismillah. Nah, ad-darsu ad-darsu samin tadribatun. Qala ta'ala al-wahdatu ar-rabi'ah. Al-wahdatu ar-rabi'ah. Tadribatun. Qala ta'ala yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Baik, pertanyaannya adalah nah, mana maf'ul bih di situ? Adh-dhalimin. Adh-dhalimin. Baik, ma naw'ul maf'ul bih? Naw' macam. Naw'nya apa? Macamnya apa? Sighahnya apa? Maksudnya apa Ustaz? Belum paham. Kenapa? Maksudnya naw' macam maf'ul bih itu apa di situ tuh? Jama' mudzakkar salim. Bukan. Hah? Macam apa ya? Kurang paham Ustaz. Zalimin itu kan maf'ul bih kan? Nah, nau'nya apa? Nau'nya. Kalau maf'ul itu bermacam-macam. Ya. Oh, maf'ul bih. Apa? Sergi besar ada berapa? Tiga kan? Isim zahir, isim dhamir. Apa lagi? Masdar mu'awwal. Nah, isim zahir juga bermacam-macam. Isim zahir. Bentuknya. Isim zahir. Baik, isim zahir. Nah. Baik. Sighahnya bentuknya apa itu? Bentuknya jamak mudzakkar salim. Baik. Ma'alamatun nasbih? Al-ya. Al-ya. Masyaallah. Bagus. Baik. Baik. Lanjut Ustaz. Hah? Baik, pertanyaan selanjutnya. Nah. Yang ini termasuk yang di garis bawahi kan? Iya Ustaz. Apa pertanyaan garis bawahi? Tadrib tsani. Udhkur sababa taqdimil maf'ul bihi alal fa'il lima tahta khat. Nah ini garis bawahi kan? Berarti itu maf'ul bihi muqaddam tuh. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya? Iya. Domir mustatir. Nah, kan di garis bawah itu kan maf'ul bih muqaddam katanya kan? Kalau maf'ul bih muqaddam jangan cari-cari fa'ilnya mustatir. Kalau ada fa'il mustatir berarti bukan muqaddam. Dan muqaddam 'ala al-fa'il kan? Udzkur sababa taqdimil maf'ul bih 'ala al-fa'il. Yang nomor berapa itu perintah Ustaz? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya? Iya. Jelaskan ma'dziratuhum kan itu fa'ilnya. Ya, iya kan? Marfu. Kan mendahulukan maf'ul bih. Yang garis bawah itu apa? Maf'ul bih muqaddam. Ya, dulu kan ats fa'il. Berarti fa'ilnya di akhir. Ya. Ma'ziratuhum. Ya, itu fa'ilnya. Ya. Mungkin timbul pertanyaan bingung. Kok di situ kok yan fa ustaz? Kok pakai iya? Ma'zira itu kan mu'anas pakai tamar butoh. Sudah dijelaskan berkali-kali. Ada apa? Dia dijeda. Maksudnya ada di karena maf'ul bihnya dahulukan, jadi boleh pemisah. Jadi ada fasil. Iya, ada. Fasil. Jika antara fi'il dengan fa'ilnya jika ada fasil pemisah, maka sementara fa'ilnya mu'anas itu boleh fi'ilnya mudhakkar tidak pakai ta. Boleh. Iya. Akal fi'il madhi pakai ta ta'anis, ya. Boleh enggak pakai ta ta'anis? Kalau mudhari pakai ta di awal, boleh enggak pakai ta di awal? Ya. Boleh, bukan berarti wajib ya. Ya, bukan wajib pakai ta, tidak. Boleh pakai ta, boleh tidak. Ya. Nah, ada fa. Boleh la tanfa'u, la yanfa. Cuma ayat ini enggak boleh kita ubah, itu aja. Ya, yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum. Al-asal apa? Kalau fa'ilnya mu'anas, berarti fi'ilnya harus ada ta ya, menunjukkan bahwa pelakunya mu'anas. Itu hukum asal. Tapi Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidak selamanya, ternyata enggak selamanya. Nah, ulama mengatakan sebabnya apa? Karena ada pemisah antara fi'il yanfa dengan fa'ilnya. Apa itu maf'ul bihnya? Pemisahnya. Maka berarti boleh. Iya, iya. Baik, sekarang pertanyaan adalah kenapa dulukan asal kalimat adalah yauma la yanfa'u ma'dziratuhum adh-dhalimin. Kan itu asalnya. Maf'ul bih di akhir. Sekarang ini maf'ul bihnya dulukan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Kemudian wajibkah? Tanya lagi. Dua soal lagi nih. Dua soal. Wajibkah dulukan ini atau tidak? Atau jaiz? Ngecek dulu, Ustaz. Hah? Ngecek dulu. Nyerah. Sebentar. Wajib tidak wajib didahulukan idza. Enggak, jangan pakai idza. Mana idza di sini ya? Hah? Enggak, jawab langsung. Faktornya apa di sini? Jangan lihat kaedah. Itu berarti lihat baca kaedah itu. Nah, ini terkait dengan yang contoh ini, ayat ini. Kenapa kata zalimin idlukan daripada fa'ilnya ma'ziratuhum? Sebabnya apa? Apakah hukumnya wajib dulukan atau tidak? Coba jadi bahasa Indonesia, enggak perlu bahasa Arab. Pakai bahasa Arab nanti malah repot lagi dah, berat. Dua pertanyaan berarti saja. Iya, langsung dua pertanyaan. Kenapa didahulukan? Dulukan, ya, kenapa dulukan? Kemudian wajibkah dulukan? Atau jaizkah? Iya, atau jaiz. Nah, ini menguji maklumat yang sudah kita pelajari. Baik. Nanti coba apa, Om? Nah, buka-buka ya. Nah, kita kasih kesempatan yang lainnya untuk menjawab. Nah, nanti hubungi lagi kalau sudah dapat jawabannya. Insyaallah taala. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk pemanasan perlu ditanya ikhwah di studio. Boleh, ya? Boleh. Silakan ikhwah di studio. Iya, ikhwah sini udah greget juga tuh. Udah greget ini. Kelihatan udah greget. Iya. Lanjut atau bagaimana? Lah, belum. Itu belum dijawab. Mau lanjut. Itu cuma mau menghindar loh gitu. Masih di ayat yang pertama, silakan. Buat kedua ya, greget ya. bisa kan jawabnya tadi? Ini wajib maf'ulnya wajib didahulukan karena fa'ilnya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul. Ah, itu dia kan. Ini termasuk wajib takdim, wujubu takdim maf'ul bi alal fa'il, bukan alal amil ya. Amilnya ada itu yanfa kan, mesti di awal amilnya. Nah, ini seharusnya Pak, aslinya adalah yauma la yanfa'u ma'dziratuhum adh-dhalimin kan gitu. Cuma karena dhamir ini hum ini kembali kepada adh-dhalimin, maka mau enggak mau apa? Fa'ilnya diakhirkan, maf'ul bi dulukan. Karena dhamir itu harus kembali kepada isim yang disebutkan di awal, lebih dulu disebutkan. Hmm. Mana lebih dulu disebutkan? Kadzalimin kan? Zalimin. Ma'ziratu itu di akhir. Di situ ada dhamir kembali kepada zalimin. Ayatnya apa? Ada ayat yang kita ambil contoh kemarin. Ya. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Ya. Enggak bisa wa idzibtala rabbuhu Ibrahima. Hu itu kembali pada Ibrahim. Dhamir itu umumnya kembali kepada isim yang lebih awal disebutkan. Wa idzi btala Ibrahima rabbuhu, maka Ibrahima rabbuhu. Ya. Demikian juga sama ini, cuma dhamirnya tadi mufrad, ini dhamirnya apa? Jamak, karena maf'ul bihnya jamak. Yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum. Nah, usul seperti inilah bisa dikembangkan dalam berbahasa, ya, atau bikin apa tulisan, ya, ya, jangan hanya satu uslub. Kalau satu uslub apa bahasanya apa? Cuma hanya satu macam bahasa. Jadi kalau sudah menguasai kaidah nahwu, kita bisa menyusun kalimat dengan berbagai macam uslub. Ya. Baik, bagus. Silakan. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Naam, wa la tattabi'u khutuwatis syaitani. Taib, mana maf'ul bihnya? Khutuwatis. Khutuwati. Taib. Apa bentuknya? Sighah. Ini apa? Jama' muannats salim. Salim. Taib. Jama' muannats salim. Mufradnya apa? Khutuwah, ya. Nah. Langkah-langkah syaitan. Taib. Ma'alatun nasbih, apa nasabnya? Al-kasrah. Kasrah, betul ya. Jawaban salim alamatun nasbih kasrah kan? Nah, Ustaz. Iya, jangan ragu. Jawaban salim alamatun nasbih kasrah. Ada berapa sih harakat ala jawaban salim? Ada dua, Ustaz. Ada dua. Pertama? Dhammah. Dhammah. Yang kedua? Kasrah. Kasrah. Fathah ada enggak? Tidak ada. Enggak ada. Bagus. Selamat antum. Alhamdulillah. Jadi, cuma dua. Dhamma dan kasrah, tidak ada fathah. Kasrah itu ada kemungkinan dia mansub, ada kemungkinan dia majrur. Majrur. Nah, sekarang bagaimana membedakan antara majrur dengan mansub? Sementara sama bentuknya. Nah, tergantung amilnya, ya kan? Kalau ada amil jari-jari masuk berarti dia majrur, atau dia sebagai mudhaf ilaih berarti dia majrur. Di sini apa? Amilnya membutuhkan objek. Tattabi'ukan wala tattabi'u, jangan kalian ikutin. Apa yang diikutin? Khutuwat, langkah-langkah syaitan. Itu berarti maf'ul bi mansub. Baik, ahsan, barakallahu fik. Baik, jazakumullahu khairan. Dan kita masih lanjut ke ayat berikutnya, Ustaz. Iya, ayat berikutnya. Dan kami berikan kesempatan kepada sahabat Roja di rumah, silakan di 021 823 6543. Baik, kami persilahkan. Iya. Memang kalau untuk menjawab latihan harus mengumpulkan keberanian, Ustaz. Oh iya. Ya, sehingga kami kemudian kira-kira jawabnya bisa apa dijawab, ya. Wow. Ya. Tapi sebetulnya hanya masalah jawab saja, yang penting apa? Ada kemauan untuk menjawab. Nah, itu dia. Ya. Tampaknya sudah masuk, Ustaz. Iya, silakan. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bantingannya, Ustaz. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taqala ta'ala. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Baik. Jayid. Mana maf'ul bihnya? An yatuba. An yatuba. Dari mana tahu itu maf'ul bih? Melebar lagi pertanyaan ini. Allah memandaki. Dari mana kita tahu itu adalah maf'ul bih? Ini penting juga. Karena kalau semacam an yatuba semacam ini, bisa dia sebagai maf'ul bih, bisa juga sebagai fa'il, bisa juga sebagai khabar mubtada, bisa juga sebagai mubtada. Terdiri dari an dan fi'il, kan? Enggak, itu an betul, an dan fi'il sebagai apa tadi maf'ul bih. Dari mana kita tahu ini kedudukannya sebagai maf'ul bi? Itu pertanyaannya. Baik, sebelum sampai situ, ini bentuk apa ini? An yatuba. Masdar mu'awwal. Nah, masdar mu'awwal itu yang sudah kita pelajari, ya. Ada kalanya sebagai mubtada, ada kalanya sebagai fa'il, ada kalanya sebagai maf'ul. Contoh, wa antasumu khairul lakum. Al-Qur'an kan wa antasumu khairul lakum. Itu masdar mu'awwal kan? Anta subuh khairul lakum. Sebagai apa itu? Ma'ud Allah. Sebagai mubtada. Wa anta subuh khairul lakum. Masa rumah awal itu sebagai apa di situ? Anta subuh. Sebagai mubtada, Ustaz. Ah, itu dia. Mubtada, ya. Wa anta subuh khairul lakum. Ini sebagai mubtada di sini. Ya. Ini khabar. khairun min qablu. Nah. Dari mana tahu ini? Ya ini jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Iya, biasa. Nah, masma awal itu ada kala menempati tempat mubtada, ada kalanya menempati fa'il, ada kalanya sebagai maf'ul bih. Nah, ini sebagai mubtada. Apa takdirnya? Siyamukum. Itu kalau kembali pada masdar. Nah, siyamukum khairul lakum. Puasanya kalian lebih baik bagi kalian. Nah, itu. Nah, ini masma awal an dan fi'il, maksudnya apa? Bisa di kembali pada masdar ai siyamukum. Baik. Nah, untuk mengetahui itu, lihat fi'il. Fi'il itu membutuhkan objek atau membutuhkan fa'il di situ? Ada fi'ilnya, Ustaz. Ya. Nah, mana fi'ilnya? Yuridu. Yuridu. Nah, kalau yuridu itu fi'il ya, setiap fi'il mesti ada fa'il ya. Nah, ya. An yatuba itu apa kedudukan sebagai fa'il atau maf'ul bih? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Dari mana tahu itu maf'ul bih? Itu pertanyaan tadi. Hah? Ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya yurid. Yurid. Mana fa'ilnya? Allah. Allah, Allah itu mubtada. Fa'il itu mesti terletak setelah fi'il. Itu ingat. Tidak ada fa'il itu di awal. Afan, afan. Tidak ada fa'il muqaddam. Nah ingat tuh, tidak ada fa'il muqaddam. Yang ada itu maf'ul bi muqaddam. Fa'il muqaddam tidak ada. Artinya muqaddam alal amil tidak ada. Muqaddam alal maf'ul bi ada. Tapi kalau muqaddam alal amil tidak ada. Apa? Cuma fi'liya satu itu. Fa'ilnya dengan fa'il tahturu ya. Nah, baru ya. Fa'ilnya fa'il yurid atau dhamir syatt taqdirnya huwa. Itu satu. Yang kedua, yurid itu membutuhkan maf'ul bih. Karena yurid itu apa? Fi'il muta'addi yang sudah kita pelajari di awal. Yuridu menginginkan, ya kan? Allah menginginkan. Berarti ada yang diinginkan. Ya kan? Ya, berarti an yatuba itulah apa? An yatuba 'alaikum. Nah. Iya. Jadi an yatuba itu maf'ul pada yurid. Baik, masdar mu'awwal itu masdar mu'awwal sebagai maf'ul bi ai ayaba taubah at-taubah takdirnya kembali mana at-taubah ya masyarakat itu taubah yaitu at-taubah. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ya. Cukup waktu Ustaz untuk ayat berikutnya. Kami nah, persilahkan cukup, sahabat Loja nah. Di 021-823-6543 untuk berpartisipasi kembali. Kami silahkan. Silahkan di ayat yang keempat. Ini sebelum diberikan kepada ikhwah di studio ya. Nih. Kelihatan ikhwah di studio udah ya. Ingin mencoba kembali. Tapi kami persilahkan terlebih dahulu kepada sahabat Loja di rumah. Rada-rada takut barangkali ya, rada-rada takut. Ya, pertanyaannya takut bisa ini. Melebar Ustaz. Ya, oh gitu ya, kena melebar ini. Iya. Baik. Karena bukan wajib menzili, kalau wajib menzili nggak melebar itu. Silakan. Silakan. Ya, tambahnya sudah ada yang masuk. Kami persilakan di 021-823-6543. Iya. Silakan dari siapa di mana? Oh, tambahnya terputus. Tambahnya terputus. Kami masih berikan kesempatan. Silakan di 021-823-6543. Silakan Anda putar kembali atau bagi Anda yang ingin mencoba silakan bisa berpartisipasi. Kita coba angkat telepon yang berikutnya. Kami persilakan. Iya. Baik, tampaknya saya ada kesulitan ini saja. Iya, iya. Kita berikan kesempatan untuk Iwha di studio saja. Iya, silakan. Untuk ayat yang keempat, silakan. Ini mudah sebetulnya. Billahi minasyaitonir rajim udkuru ni'matallahi alaikum iya ni'mata maf'ul. Ni'mata dari mana tahu itu maf'ul bih mansub Masuk betul kotanya. Tapi kalau bahasa ilmu awal enggak bisa ditebak itu. Kadang tidak ada tanda nasabnya. Iya, tapi kalau ini seperti isim mufrad, jamak dan seterusnya bisa ditebak dari tandanya. Baik, ni'mata. Iya, betul. Maf'ul bih mansub. Nah, apa tanda nasabnya? Fathah ya. Bentuk apa ini sirahnya? Mufrad, isim mufrad. Jamaknya? Ni'am. Hah? Ni'am. Ni'am, betul. Ni'mah, ni'am. Mungkin itu ditakut itu ya. Tanya-tanya mulai war. Baik. Ya. Baik, ahsan barakallahu fik. Ya. Silakan. Baik, silakan. Wa qala ta'ala alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Iya. Maf'ul. Mana maf'ul bihnya? Kum, Ustaz. Domir. Kum. Domir mutasil. Domir. Mutasil mansub. Mabni, ah mansub. Mabni. Nah, kalau sudah mabni itu tidak ada istilah mansub, ya. Fonset. Mabni i'rabnya mahal. Apa tanda binanya? Dhammah. Dhammah. Betul. Mim itu alamatul jamak ya. Nah. Ya. Tapi bagi pemula boleh aja semua dikatakan dhamir kum mabni sukun fi mali nasbin. Itu bagi pemula. Tapi pertanyaannya apa? Yang garis bawahi. Apa sebab dahulukan maf'ul bih atas fa'il? Berarti fa'ilnya di belakang, jelas itu. Jelas garis ini. Kemudian wajibkah? Nah. Alam yatik. Dapat nimbrat ya. Silakan. Enggak boleh minta bantuan. Oh, kena enggak hadir ya kemarin ya. Iya, bisa dimaklumi. Jawas, Sat. Jawasan. Jawas. Kenapa? Boleh. Wajib kenapa? Jawasan juga kenapa? Jawasan. Jawasan. Tapi kita kasih kesempatan ya terakhir ini kepada yang lainnya. Iya. Untuk pending dulu ya. Buka-buka kembali. Iya. Kena beberapa kan enggak ikut ya. Tapi enggak masalah. Bisa antum murojaah itu. Baik. Kena ada yang dari apa? Sahabat saya di rumah mungkin Ustaz. Iya, betul. Kita berikan kesempatan ini terlebih dahulu. Mungkin latihan terakhir malam ini insyaallah. Iya. Baik, silakan. Ayat yang kelima ini iya. Silakan ini tantangan untuk dijawab. Kami persilakan di 0218236543. Iya. Iya, tampaknya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ikra'il ayah awalan. Naam. Mencoba Ustaz. Mungkin karena ayah, ikra'il ayah awalan. Baca ayat dulu. Alam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Nah, yang jelas kum itu maf'ul bih yang di garis bawahnya. Pertanyaannya apa? Kenapa dulukan itu? Wajibkah atau jaiz? Maf'ul bihnya berupa dhamir mutasil, Ustaz. Iya. Terus? Ya itu. Cukup seperti itu. Maf'ul bihnya berupa dhamir mutasil. Kemudian ya itu Ustaz mungkin jawabannya. Belum tentu juga. Belum tentu kalau dhamir mutasil dengan fi'il itu belum tentu maf'ul bih muqaddam, bisa jadi di akhir juga. Ini wajibkah dulukan atau jaiz? Wajib Ustaz. Wajib. Nah, dari mana tahu wajib? Nah, itulah pertanyaan itu. Kalau wajib. Karena apa ya? Ana ambil contoh, darabtuka au sa'attuka. Kaf itu bersambung juga, ini kan. Nah, apakah nah, maf'ul muqaddam itu? Sa'attuka. Bisa dibayang? Ana tulis ini. Sama-sama mustad mutasil juga. Sa'attuka. Ya. Mana maf'ul bihnya? Kaf kan? Mutasil juga kan? Apakah ini maf'ul bih muqaddam? Enggak kan? Bukan. Padahal dhamir juga kan? Naam. Nah, kenapa bukan muqaddam? Karena fa'ilnya sama-sama dhamir. Fa'ilnya dhamir, maf'ul bihnya dhamir. Iya. Tentu kalau sama-sama dhamir berarti fa'ilnya harus disebutkan dulu, bukan maf'ul bih. Sama-sama dhamir muttasil. Nah, ini jawabannya apa ini? Belum ketemu. Kenapa? Belum ketemu. Belum ketemu ya. Nah. Tuh. Baik, enggak apa-apa. Labas. Okay. Antum jawab tuh. Silakan. Iwa di studio ini ada yang penasaran ya. Karena fa'ilnya isim dhahir, Kak. Nah, itu dia. Karena fa'ilnya isim dhahir, maf'ul bihnya dhamir muttasil, otomatis fa'ilnya harus diakhirkan karena isim dhahir. Arti isim dhahir bukan kata ganti ya. Nah. Alam ya'tikum naba'u, kan fa'il kan naba'u. Naba'u itu dhamir itu bukan. Bukan isim dhahir. Iya. Makanya karena maf'ul bihnya dhamir, maka dulukan dia. Enggak bisa alam ya'ti naba'ul ladzina kum, kan enggak bisa. Iya, karena dhamirnya maf'ul bihnya dhamir sementara fa'ilnya isim dhamir. Harus ada kata kalimat itu. Jangan hanya karena maf'ulnya isim dhamir, enggak bisa. Nah, sebab nanti kalau fa'ilnya isim dhamir juga gimana? Kan gitu. Jadi kalau kenapa di sini apa? Karena maf'ul bihnya isim dhamir, dhamir muttasil ya, dhamir muttasil, sedangkan fa'ilnya isim dhahir. Itu jawabannya. Iya. Dan ini hukumnya Pak wajib. Enggak bisa diakhirkan maf'ul bihnya wajib. Baik, wallahu a'lam bishawab, sampai di sini ya kajian kita. Iya, malam ini. Mungkin ada pertanyaan? Tampaknya tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah pas. Baik. Dan dimohon untuk murajaah kembali ya. Ini sebetulnya kembali kepada kaedah ya. Kalau kita menguasai kaedah, insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Ini saya melihat kaedah ini tidak sulit ya. Iya, gampang kaedahnya insya Allah Ta'ala. Tapi yang penting apa? Memurajaah kembali. Itu saja kuncinya. Tadi demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.